Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas keterangan atau syarah dari al-muallif al-imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa sebagian salafus soleh mengatakan, tidaklah aku memerangi diriku terhadap sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan keikhlasan. Nah, ketika terdapat sesuatu di dalam hatinya, apakah saya ikhlas atau tidak, maka beliau menyampaikan kepada kita tentang dialog sahabat dengan Nabi, bahwa Nabi, para sahabat, mereka mendapatkan pada hatinya, pada dirinya, perkara yang sangat besar, yang sangat agung untuk dibicarakan. Ketika Nabi menanyakan, apakah kalian mendapatkan hal itu, mereka mengatakan iya. Lalu beliau mengatakan, dzaka sharihul iman, itulah iman yang jelas. Ya, iman yang jelas. Maksudnya adalah tanda-tanda keimanan. Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa orang yang berusaha untuk memerangi apa yang ada dalam dirinya, dari kekufuran, dari kesyirikan, besar maupun kecil, dan dia tidak terima ya dengan keadaan seperti itu, maka itu merupakan dzaka sharihul iman, iman yang jelas. Selanjutnya qala al muallif rahimahullah qauluhu man syahida an la ilaha illallah man syartiyah wa jawabus syarat adkhalahu Allah al-jannata ala ma kana minal amal. Adapun sabda Nabi, yaitu man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Man di sini adalah isim syarat, itu man syartiyah. Syahida adalah fi'il syarat, itu dalam bahasa Arab ya, yang disebut dengan jumlah syartiyah. Ya. Maksudnya apa? Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka ada jawabannya, namanya jawabus syarat. Jadi persaksian la ilaha illallah sebagai syarat. Apa jawab syaratnya? Ya. Adkhalahullah al-jannata ala ma kana minal amal. Jawaban dari syarat kalau itu sudah terpenuhi, ya, Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga sebagaimana bentuk amal perbuatannya. Nah, inilah yang sering saya sampaikan pada antum penjelasan, yaitu Syamdur Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kalau kita memenuhi syarat dengan sempurna, maka balasan dari perbuatan itu sebagai syarat tadi sudah dilakukan, mendapatkan balasan yang sempurna. Berapa kali saya sampaikan, karena itu sudah fakta dan kita tidak bisa mengelak, surat An-Nahl 99, sering saya ulang-ulang itu ya, bahwa orang yang beriman dan bertawakal tidak bisa diganggu setan. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak bisa mengganggu, menjerumuskan orang beriman dan orang bertawakal. Kalau ditanya beriman, jawabannya iya. Ditanya bertawakal, jawabannya iya. Ditanya apakah kita sudah bebas dari gangguan setan, jawabannya tidak. Nah, jawaban tidak inilah menunjukkan bahwa iman yang kita miliki dan tawakal yang kita miliki tidak sempurna. Ya. Begitu pula la ilaha illallah. Oleh sebab itu pada keterangan sebelumnya Syekh mengatakan wa tahqiqu la ilaha illallah amrun fi ghayati su'ubah. Mewujudkan, merealisasikan la ilaha illallah termasuk perkara yang sangat berat, sangat sulit, enggak mudah. Nah, artinya apa? Mewujudkan dengan sempurna. Ya, dengan sempurna. Maka saya harap besok antum hadir, kita hadir ya, penjelasan makna kalimat dua syahadat di JIC. Ya, ini penting untuk kita hadap. Kenapa? Karena semua cabang maksiat ya masuk ke dalam bentuk kesyirikan. Sehingga kalau kita bisa merealisasikan persaksian kita la ilaha illallah dengan sempurna, maka juga akan mendapatkan surga dengan sempurna. Adkhalahullah al-jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga apapun bentuk amal perbuatannya. Wasyahadatu hiyal i'tirafu bil lisan wal i'tiqadu bil qalbi wa tasdiqu bil jawarih. Syahadat, persaksian adalah pengakuan dengan lisan dan keyakinan dalam hati serta pembenaran dengan anggota badan. Itu definisi iman menurut ahli sunnah. Ya, menurut ahli sunnah, al-iman yaitu apa? At-tasdiq bil jinan wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Dibenarkan hati, diucapkan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Begitu pula asyhadah. Ya. Oleh sebab itu di dalam syarah al-aqidah tahawiyah, asyhadah ini ada 4 marahil, 4 marhalah, 4 tahapan. Yang pertama apa? Al-ilmu wal ma'rifatu bil masyhudi lahu. Mengetahui dan memahami apa yang dipersaksikan. Ini yang pertama. Ya. Sesuai dengan firman Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui dengan ilmu bahwa la ilaha illallah. Maka ini yang pertama, ya. Mengetahui dan memahami apa yang dipersaksikan. Yang kedua adalah annutku bihi, mengucapkan. Seperti di sini ikrar, al-ikrar bil lisan. Mengetahui apa yang dipersaksikan yaitu al-i'tiqad bil qalbi. Yang ketiga adalah ya, al-i'lamu bih, mengumumkan. Diumumkan persaksian itu. Ya. Jadi orang yang masuk Islam maka dia harus yakin dengan hatinya, disampaikan dengan lisannya, diucapkan dan di depan umum, di depan orang sebagai persaksian. Dan terakhir adalah al-amalu bimuktadoh, mengamalkan konsekuensi dari persaksian. Dan beliau mentakbir dengan lain, ya, mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, membenarkan dengan perbuatan. Beda dengan orang-orang munafik. Kalau munafik hanya hati saja, ya, lisannya, hati saja, lisannya saja, hatinya tidak sama. Murji'ah yang penting hati dan lisan, perbuatan tidak perlu. Ya. Walihada lama qala al-munafiqun lirrasul sallallahu alaihi wasallam, ya, nashhadu innaka ala rasulullah. Mereka ketika oleh karena itu ketika orang-orang munafik mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa kami sesungguhnya bersaksi engkau adalah Rasulullah. Ya. Dalam surah Al-Munafikun ayat yang pertama. Wa hadhihi jumlatun muakkadatun bi salasati muakkidat. Ayat ini jumlah atau kalimat yang terdapat dalam Al-Munafikun ayat pertama ini mengandung apa? Mengandung tiga alat penguat. Sehingga kalau itu disampaikan, yang mendengarkan seharusnya tidak perlu ragu. Apa tiga alat penguat? Nasyhadu, kami bersaksi. Ya. Itu asyhadah, persaksian. Innaka, inna, ada tu taukid, sesungguhnya engkau. Nah ini. La Rasulullah, lam, lamut taukid namanya. Ya, sehingga ada tiga penguat. Misalkan saya mengatakan antum, Muhammad seorang guru. Muhammad innahu huwa lamudarrisun. Nah ini. Innahu huwa lamudarrisun. Muhammad sesungguhnya dia innahu huwa. Nah ini juga takid penguat. Inna huwa lamudarrisun, lam lamut taukid. Sehingga bagi yang mendengarkan tidak perlu ragu lagi. Ya. Karena sudah diberikan dengan penguat. Kalau bahasa kita, Muhammad itu sebenarnya, sesungguhnya, ya, Muhammad itu sesungguhnya dia adalah benar-benar seorang guru. Nah, ini. Ya. Kurang apa lagi? Nah, ini. Sehingga bagi yang mendengarkan harus percaya. Ya. Ini mencoba untuk meyakinkan al-mukhatab, orang yang mendengarkan. Tapi kalau orang munafik, meskipun dengan tiga alat penguat, ya tetap namanya munafik. Ya, nah, munafik di sini adalah an-nifaq al-i'tiqadi, nifaq keyakinan. Kenapa? Lain di lisan, lain di hati. Ya, sehingga Allah Ta'ala mendustakan persaksian mereka. Kadzabahumullah biqaulihi wallahu ya'lamu innaka larasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Allah mendustakan persaksian mereka dengan Allah berfirman bahwa Allah tahu sesungguhnya kau ini rasulnya. Dan Allah wallahu yashhadu, dan Allah Ta'ala bersaksi. Innal munafiqin lakadzibun. Ini balasannya ya. Juga dengan tiga. Tiga apa? Tiga muakkidat. Ya. Wallahu yashhadu asyhadu. Innal munafiqin, sesungguhnya inna, pakai adat inna, sesungguhnya orang-orang munafik lakadzibun, lam taukid, benar-benar bohong, dusta. Al-jazak min jinsin amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ya. Nah, ini orang munafik yang apa? An-nifaq al-i'tiqadi. Karena nifaq ada dua. An-nifaq al-amali, an-nifaq al-i'tiqadi. Ya. Yang maksud di sini adalah an-nifaq al-i'tiqadi. Terdapat dalam surat An-Nisa, ya. Dalam surat An-Nisa bisa dilihat dari ayat 142 sampai 145, ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, yaitu apa? Menipu Allah. Dan Allah lah yang telah menipu mereka. Ketika mereka berdiri untuk sholat, berdiri dengan malas-malesan, tujuannya hanya ingin dilihat oleh manusia, dan mereka tidaklah ingat kepada Allah kecuali sedikit. Mudzabdzabina baina dzalik la ilaha illa la ilaha ula wa la ilaha ula. wa man yudlillah falan tajid lahu sabila. Ya, mereka muzabzab. Apa muzabzab itu? Ya, goncang. Ya, antara sana tidak, ke sana juga tidak. Ya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka engkau dapatkan orang itu tidak mendapatkan jalan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alullahi 'alaikum sultana mubina. Selanjutnya wahai orang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang kafir sebagai awliya min dunil mu'minin, teman setia, pimpinan dan seterusnya. Apakah kamu ingin menjadikan bagi Allah ya 'alaikum sultana mubina, bukti yang nyata kelak. Nah, di sini juga disebut sebagai orang kafir, munafik i'tiqadi itu. Ya, makanya di ayat 41-45-nya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Orang-orang munafik itu berada di kerak api neraka. Ini an-nifaq al-i'tiqadi. Nifaq i'tiqad yang pada hakikatnya dialah orang apa? Orang kafir. Ya. Orang kafir. Berbeda dengan orang yang orang badui, ya, seperti disampaikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 12, sehingga nanti kita tidak mudah menuduh orang dengan munafik, ya, sehingga kita bedakan antara nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Ada kufur akbar, kufur asghar. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali. Nifaq, an-nifaq itu nama hewan, ya, nama hewan. Dia kecil. Dia itu masuk ke lubang, yang lubang seperti keong. Ya, lubang keong itu kan mulutnya gede itu. Dia melingkar di belakang kecil. Itu dia sembunyi di situ. Hakikatnya ada di situ, tapi tidak keluar, tidak kelihatan di luar, karena tersembunyi. Ada kekufuran di dalam hatinya, tapi tersembunyi, ya, tersembunyi. Tapi tetap kita melakukan atau menyikapinya dengan dohir, ya, secara dohir. Nah, ini. Apa kata Allah? Kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang badui mengatakan, kami telah beriman. Katakan kamu belum beriman, tapi katakan kami telah Islam. Ya, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Apa maksudnya para jemaah sekalian? Ini penjelasan Abdul bin Mas'ud, ya, dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Di situ bukan iman tapi Islam, ya. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang badui mengatakan kami telah beriman. Kata Muhammad, mereka, kalian belum beriman. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah Islam. Apa bedanya Islam dengan iman? Ya, dalam hadis Jibril kita sering mendengar, ya, kalau Islam disebut sendiri maknanya iman, kalau iman disebut sendiri maknanya Islam, kalau masing-masing, iman adalah amal batin, Islam amal dohir. Nah, ini dimaksudkan bahwa dia masih amal dohir, bukan berarti tidak beriman. Ibnu Abbas mengatakan, ya, iman belum masuk dalam hati kalian, kata beliau, imannya belum sempurna, ya, imannya belum sempurna, masih lemah, ya. Maksudnya imannya masih lemah, dhaiful iman, ya. Beda, ya, dengan sempurna, belum sempurna dengan lemah, ya. Ibnu Abbas mengatakan yaitu dhaiful iman, al-iman ad-dhaif, iman yang sangat lemah ini. Nah, inilah orang munafik, ya. Ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali. Nifaq i'tiqadi pada hakikatnya adalah ulaika humul kafiruna haqqo. Ya, itulah mereka sebenarnya adalah orang kafir yang sebenarnya. Ya. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, mereka adalah orang kafir yang sebenarnya. Kita bisa lihat dalam surat An-Nisa 151 ya, atau dari 150 juga bisa. Ya. Mereka adalah orang kafir yang sebenarnya, ya. Ulaika humul kafirul haqqa wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Nah, apa kata beliau? Falam yanfa'uhum. Falam yanfa'uhum hadzal ikrar bil lisan. Li'annahu khalin minal ihtiqadi bil qalbi. Ucapan la ilaha illallah bagi orang munafik, ikrar dengan lisan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Karena sesungguhnya ikrar tersebut ya khalin minal i'tiqad bil qalbi, ya, hilang dari keyakinan dalam hatinya, tidak ada keyakinan dalam hatinya, khalin ya, wa khalin min tasdiqi bil amal, dan kosong dari pembenaran dengan amal. Falam yanfa, maka tidak akan memberikan manfaat. Fala tatahaqqaq, fala tatahaqqaqu syahadatu illa bi aqidatin fil qalbi. Maka persaksian itu tidak akan tatahaqqaq, terwujud kecuali dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Ya. Wa i'tirafu bil lisan, pengakuan dengan lisan. Wa tasdiqin bil amal. Bi'aqidatin fil qalbi wa i'tirafin bil lisan wa tasdiqin bil amal. Harus ada keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, inilah akidah Ahlussunnah, yaitu apa? Al-iman at-tasdiqu bil jinan wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Ya. Membenarkan dengan hati. Nah, hati ini tempatnya iman, tempatnya ilmu. Dan akidah dengan dalam hati, keyakinan hati itu tentu juga bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ilmu, bertambah dengan ayat-ayat Allah. Kemudian kita ucapkan, baik dengan ucapan seperti doa ketika kita bangun tidur malam, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah Allahumma firli. Nah, ini kalimat apa? Kalimat tauhid. Oleh sebab itu, ya, besok kajian itu dan juga termasuk kajian kita pada halaman-halaman berikutnya untuk menguatkan dan mewujudkan ya kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya. Dan kalau kuat la ilaha illallahnya, ya, yakinlah kuat juga Muhammadur Rasulullahnya. Karena satu sama lain tidak bisa dipisah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Nah, ya, oleh karena itu besok saya harap hadir semua. Nah, beli bukunya. Ini bukan promosi ini ya. Saya enggak dapat ini kok, enggak ada. Ya. Karena manfaatnya besar. Untuk menambah iman itu. Jadi ketika ayat satu demi satu ayat tentang tauhid itu dipahami, ya, tadi malam saya sampaikan dalam surat Az-Zumar ayat 18, ya, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ya, ulaika hadahumullah wa ulaikahum ulul albab. Ya. Orang-orang yang yastami'un al-qawl, yastami' antum ini yastami' istima', Karena istimewa dengan mendengar as'amu itu beda. Kalau as'amu mendengar sambil lalu. Tapi kalau yastami mendengar dengan hikmat, dengan sengaja, penuh dengan konsentrasi, fokus. Kemudian setelah istimewa apa? Fayattabi'una ahsana. Yastami'ul qaul, al-qaul wa al-haq. Al-kitab wa sunnah at-tauhid itu al-qaul ya. Dan fayattabi'una ahsana. Dan ittiba dengan yang terbaik. Nah, baru mendapatkan balasannya ya. Ulaika hadahumullah. Mereka lah orang-orang yang ulaikal ladina hadahumullah. Mereka lah orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Wa ulaika humulul albab, dan mereka lah orang-orang yang akalnya waras, akalnya sehat, orang berakal ya. Nah, ini penting bagi kita ya, karena kunci pertama orang dapat hidayah istimak, mendengar ya. Mendengar di situ bercampur, berkolaborasi antara membaca dan memahami, ditambah dengan at-tasjil, al-kitabah, menulis, diamalkan, diapalkan. Ah, itulah penguatan-penguatan itu akan menentukan level keimanan kita ya. Karena jelas dalam Al-Anfal ayat kedua berulang-ulang saya sampaikan, supaya apa? Supaya kita termotivasi ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika dibacakan. Nah, sekarang dibacakan ayat Allah Ta'ala, antum istimak. Istimak dipahami, didengar dipahami, bahkan dicatat, tikror diulang, diamalkan. Nah, ini para jemaah, tingkatan-tingkatan ya. Oleh sebab itu surat An-Nahl berapa kali saya sampai pada antum, ayat 19-19, beriman iya, tawakal iya, bebas dari gangguan setan enggak. Terus bagaimana, apakah ayatnya salah? Tentu tidak ya. Keterangan Syaikhul Rahman bin Nasir As-Sa'di bahwa apa? Bahwa penjagaan Allah dari setan tergantung dari tingkat iman dan tingkat tawakal. Tingkat iman tergantung tingkat ilmu, tingkat ilmu tergantung tingkat mujahadahnya, kesungguhannya. Kesungguhannya itu diukur dari istimak, kemudian al-kitabah, at-tikror, al-qira'ah, al-faham ya, mendengar, membaca, memahami, mencatat, mengulang. Nah, di tingkatan banyak sekali. Bahkan para ulama mengulang berapa kali ya. Oleh sebab itu ya, tidak boleh kita bosan-bosan mendengarkan pengulangan-pengulangan. Bahkan itu Quran juga sering mengulang-ulang al-qari'ah, mal-qari'ah, wa madraka mal-qari'ah. Nah, ini diulang-ulang ya. Karena pengulangan itu akan memberikan apa? Asar, pengaruh. Ikhwan, apalagi ulang kita mendengar, ulang kita membaca, ulang kita merujak. Berapa kali kita sampaikan ya, bahwa para ulama ulang-ulang. Kalau Syekh Masyhur Hasan Salman, beliau saya dengar ya, sudah 3 kali itu membaca Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Kerukut selesai sekali. Allah alam, beliau mungkin sudah bisa lebih dari sekali ya, membacanya. Al-Imam Al-Muzani 50 kali sudah mengulang bukunya gurunya, yaitu Ar-Risalah Imam Syafi'i. Dan beliau mengatakan setiap mengulang itu dapat faedah baru. Nah, itu Allah Ta'ala buka, yu'til hikmata mayyasha wa mayu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang kehendaki ya, dan barang siapa diberi hikmah maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak, diberi ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah mengilhamkan kepada nafsu itu dosa dan ketakwaan. Nah, kita dikasih ilham dari ilmu, ketakwaan apa? Berupa apa? Dibuka pintu lagi yang lain. Karena ayat satu ditafsir dengan ayat yang lain, ayat ditafsir dengan hadis, ditafsir dengan perkataan sahabat, dengan bahasa Arab. Tidak bisa berhenti di situ para ikhwan. Dengan demikian bertambah bertambah dan bertambah. Nah, seperti ini, ya. Orang gampang, ah kamu munafik. Munafik. Kamu tahu enggak munafik itu tempatnya dalam api neraka? Padahal orang Islam langsung munafik. Munafik neraka. Di bawah ayat tadi surat An-Nisa 100 berapa tadi? 150 berapa? Nah. Ya. 154 ya 45 innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada dalam kerak api neraka. Ya. Salah apa benar? Fatal. Tidak tahu manhaj. Nah, ini tidak tahu manhaj. Ada orang yang mempersoalkan manhaj apa, manhaj itu apa, makanan macam apa manhaj itu. Ada saya dengar, dan saya baca tulisan, loh, kok bisa ya bertanya begitu. Kemudian ada pertanyaan kepadanya ditujukan, bagaimana Ustaz kita terhindar dari fitnah? Jawabannya apa? Fitnah itu akan pasti mengena kita. Kalau gak ingin fitnah, mati saja. Padahal di alam kubur juga ada fitnah. Berarti tidak paham manhaj. Ya, kalau manhaj mungkin bicara begitu. Tidak ada tidak dalam kubur fitnah. Apa namanya? Ya fitnah kubur, berarti ada fitnah juga. Bahkan di akhirat ada fitnah tidak? Ibnu Taimiyah mengatakan ada. Fitnah itu habis kalau sudah masuk surga dan neraka. Apa buktinya, dalilnya? Dalilnya adalah hadis ya dikumpulkan menjadi derajatnya sahih di ghairih, yaitu nanti orang buta tuli enggak dengar dakwah, yang ada di pelosok gunung enggak pernah kena dakwah, dan juga orang gila. Terus termasuk anak kecil, itu nanti akan mengajukan udurnya kepada Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Diuji namanya apa? Fitnah. Suruh masuk apa? Ke dalam api. Ini hadisnya sahih li ghairi ya. Syekh Albani mengatakan sahih li ghairi. Diuji masuk dalam api. Kalau dia masuk dalam api mau, api jadi dingin. Kalau tidak mau, jadi penghuni neraka. Ini fitnah. Ibnu Taimiyah mengatakan fitnah tidak akan berhenti. Sehingga antum jangan lebih baik mati daripada hidup gak kuat dengan fitnah. Emang bisa nahan fitnah dalam alam barzah? Ya. Nah, ini para jemaah. Maka kita paham dengan itu manhaj ya. Sehingga kalau boleh saya sampaikan, Allahu a'lam bishawab. Al-usul salasah ya. Ini merupakan dakwah ya. Para anbiya, dakwah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa al-usul salasah? Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatud din Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabi, mengenal agama Islam dengan dalil. Mengenal Allah, dakwah tauhid. Mengenal nabi, dakwah sunnah. Mengenal agama Islam, manhaj. Karena kita perlu Allah Ta'ala untuk beribadah. Kemudian apa? Perlu media. Medianya Islam, manhaj itu sendiri yang menjelaskan Nabi. Nah, tiga ini. Oleh sebab itu, tidak ustadznya, tidak da'inya, tidak mad'unya, tidak yang ngaji harus paham bahwa ini harus menjadi dakwah utama. Menjadi mazaya. Keistimewaan dakwah salaf ini. Kita sudah bahas di masjid ini tinggal dua poin atau satu poin. Institut Duror, 6 pilar dakwah salaf. Pertama apa? Ikhlasuddin lillah, memurnikan agama semata-mata untuk Allah, tauhid. Yang kedua, at-tariq wahid, jalan cuma satu, yaitu ittiba'us sunnah, ikuti nabi. Yang ketiga, ya, ittiba'ul kitab wa sunnah ala khamis salafis soleh, mengikuti Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Jadi dari awal dakwah ini sudah mengedepankan yang namanya pemahaman. Nah sekarang orang ribut ketika ada sebagian ada itu yang dai, dainya juga nisbah kepada salaf. Manhaj itu apa sih manhaj itu? Bertanya begitu dan terus sebarkan di tulisannya. Apa manhaj itu? Ya. Manhaj itu pemahaman ini terhadap agama ini. Ma'ana ali al-yaum ashabi. Dan sekarang menjadi tren kalau yang ngomong sudah elit, yang dulunya alit, sekarang yang ngomong elit jadi tren. Ya, MUI ngomong, MENAK ngomong. Ketika jadi kasus besar radikal, terorisme, pengeboman, itu pemahaman enggak? Ini pemahaman ini. Kita sudah dari pertama ini pemahamannya. Tanpa tedeng alim, alim. Kita takfiri begini pemahamannya. Mu'tazilah begini pemahamannya. Syiah begini pemahamannya. Manhaj. Nah, ini. Nah, oleh karena itu, kalau hanya sekedar menyampaikan, ya, ya bukan tidak perlu, tapi kalau itu yang dijadikan utama tema-tema sosial, tema-tema yang lain, apalagi judul-judul lagu, antum sempat juga salafiyun terkecoh dengan UAS, dengan UAH, apalagi ini, UAH, UAS. Ya, apalagi karena saya dapat ini getahnya juga. Oh, ini Ustaz, ini Masya Allah fulan. Oh iya iya. Saya dulu heran saya dengan ada ikhwan begitu. Kok begini ya? Nih, saya ngajar di sini, tapi saya awal-awal ngajar, wah saya sikat sama sampaikan masalah bagaimana pengambilan ilmu, bagaimana ya sekarang tahu sendiri saya Asy'ariyah. Sekarang tahu sendiri ngajak biskup. Ya, sendiri maulid nabi itu masa bid'ah. Kalau gitu kepala Anda dari atas sampai bawah bid'ah. Ini dan saya. Gitu. Ya, senyum-senyum berarti tahu. Ya, dan itu sempat menjadi ini antara salafin sendiri gitu. Kenapa? Ya karena tadi keistimewaan dakwah ini ya apa ya? Secara tidak sadar tidak ditampakkan. Atau bahkan barangkali jangan tampakan itu. Allahu a'lam bishawab. Yang pasti sekarang kementerian Pak Menteri sendiri pemahamannya enggak begitu. UM sendiri pemahaman enggak begitu. Ketika menyikapi khawarij, pemikiran takfiri. Kita dari dulu sahih. Ya. Dari dulu pemahaman begini. Ini pemahaman salaf. Enggak ada yang bisa. Ya. Untuk meruntuhkan pemahaman salaf itu para ikhwan. Tinggal apa persoalannya, ayo kita bicara. Nah ini situ duror min usuli al-athar, 6 pilar dakwah salaf yang diterjemahkan bebas sudah terjemahannya banyak sudah banyak terjemah sudah ada terjemahannya. Situ duror 6 duror dari duroh mutiara besar. Ya. Apa min usul dari pokok-pokok al-athar, al-athar itu nama lain dari ahlul hadis, nama lain dari ahlus sunnah, nama lain dari ahlul jamaah, nama lain dari ahlus sunnah wal jamaah, nama lain dari as-salafus saleh, nama lain dari at-ta'ifah al-mansurah, nama lain dari al-ghuraba. Itu nama-nama semua. Ya. Ditakdim oleh Syekh bin Baz kitab Aqidah Ahlus Sunnah. Ya, mafhumuha. Ya. Dan seterusnya lupa kitab judul aslinya, judul lengkapnya. Jadi ini para ikhwan rahmati Allah, ya, ini kembali kepada tadi, ya, nifak ini, nah, karena pemahaman. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, mau dibunuh sama Umar, jangan nanti dikira membunuh sahabatnya. Siapa rahasia yang diberikan oleh Nabi, rahasia orang munafik? Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman. Itu nifak i'tiqadi. Adapun hadis ayatul munafik salasa idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana muttafaqun alaih. Tanda orang munafik 3, kalau bicara bohong, kalau berjanji menyelisihi, kalau dipercaya berkhianat. Itu nifak apa? Amali, karena kita mungkin gak lepas dari 3 ini ya. Kadang ini ada, kadang sebagian ada, kadang terjerumus. Nah, tapi kita mohon pada Allah Ta'ala untuk menghilangkan semua. Ya, Itu ulama mengatakan adalah nifaq amali. Adapun bahasa sini adalah nifaq i'tiqadi. Sehingga kalau nifaq i'tiqadi, ucapan la ilaha illallah tidak ada manfaatnya. Tapi kalau nifaq amali, insyaallah ada manfaatnya. Hadis Hudzaifah juga, ketika ada seorang Zufar mengatakan kepada Hudzaifah, bahwa Hudzaifah mengatakan bahwa satu saat itu akan ada orang sudah tidak mengenal sholat. Islam itu hilang sedikit-sedikit. Seperti hilangnya, apa ini? Yang baju antum ini, ada apanya? Ini dong. Bukan. Rendra, apa namanya? Bordir. Nah itu, akan hilang. Sedikit-sedikit Islam itu. Sehingga orang tidak kenal sholat, tidak kenal puasa, tidak kenal haji. Tapi kenal dengan la ilaha illallah. Ya. Kemudian Zufar bertanya pada Hudzaifah, tidak akan bermanfaat wahai Hudzaifah. Hudzaifah diam dulu sampai tiga kali baru tunjihim, akan menyelamatkan mereka. Ya, karena itu hanya nifaq amali. Allahu a'lam bishawab. Ya, sudah masuk waktu isya. Ya, kita break untuk adzan dulu. Selanjutnya kita silakan adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billah. Berkata penulis, wa qawluhu la ilaha illallah ay la ma'buda ala wajhin yastahiqu an yu'bada illallah. Adapun sabda Nabi la ilaha illallah maknanya la ma'budu ala wajhin yastahiq an yu'bad illallah. Tidak ada sesembahan ya ala wajhin sesuai dengan yang sebenarnya untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil asnam allati tu'bad la tastahiqqul ibadatah. Adapun berhala-berhala yang disembah tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Li'annahu laisa biha min khusaisi al-uluhiyyati syai'un. Karena tidak memiliki sedikit pun dari keistimewaan uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah. Artinya di sini pertama, ya, la ilaha illallah. Itu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Bukan la ma'buda illallah, tapi la ma'buda bihaqqin illallah. Dan sudah kita bahas dulu, ya, lafaz Allah itu mustaq dari ilah. Sudah dibahas, dibuka lagi catatannya. La ma'buda ala wajhin yastahiqqu. Dan la ilaha illallah punya dua rukun. Apa rukunnya? An nafyu wal isbat. An nafyu wal isbat. La ilaha an nafyu, ya. Menafikan, illallah isbat, menetapkan. Maka dari kaidah ini, agama kita itu memang prinsipnya, ya, tasfiyah dan tarbiyah, meniadakan, mensucikan, membersihkan dan mendidik. Ya, syirik dikatakan syirik, dibersihkan, dibina dengan tauhid. Bid'ah dibersihkan, dibina dengan sunnah. Maksiat dibersihkan, dibina dengan ketaatan. Maka prinsipnya itu, ya, sehingga dalam prinsip 6 prinsip dakwah salaf, 6 pilar dakwah salaf, yang keempat apa? Ya, nailu su'udud bil ilmi. Meraih kemuliaan dengan ilmu. Yang kelima apa? Ar-raddu 'alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menyuruh, membantah orang yang menyimpang, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau menyuruh kepada kebaikan saja, insya Allah gak ada masalah. Orang senang-senang aja sholat. Tapi ketika dicegah dari kemungkaran, nah ini, ya, risikonya tinggi. Ya, banyak orang tidak mau. Ya. Dan kemungkaran bertingkat-tingkat. Baik dari, kan sumber kebaikan tiga, sumber keburukan tiga. Kemungkaran berupa kesyirikan, kemungkaran berupa bid'ah, kemungkaran berupa maksiat. Nah ini para ikhwan, yang paling berat adalah syubhat, karena samar, rancu, ya. Yang paling mudah syahwat. Syahwat perlu sabar. Kalau syubhat harus dengan ilmu. Nah, menyampaikan ilmu, ini yang benar, yang salah, ini bukan perkara yang mudah. Banyak orang yang teriak, tapi kita istiqomah. Dulu jenggot dikatakan teroris macam-macam, cadar juga. Ketika kita istiqomah, sekarang, ya, sekarang ini orang yang dulu jenggot, sekarang berabar jenggotan. Istiqomah kita. Makanya kita istiqomah dengan sunnah ini. Karena apa? Pertolongan Allah itu bukan karena perjuangan kita. Pertolongan Allah datang karena kita istiqomah. Ya, intan surullah yan surkum ustabit agdamakum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Istiqomah kita. Ya, mau orang mengejek, mau apa, kita tidak peduli. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti Allah bi'amri. Senantiasa akan ada sekelompok manusia yang akan membela kebenaran, yang tidak akan membuat mereka celaka orang-orang yang memadorotkan, tidak buat mereka madorot orang-orang yang mencelakakan mereka sampai Allah mendatangkan urusannya. Artinya kita ini harus tetap istiqomah, ya. Allah akan menolong agama ini, Allah akan menurunkan pertolongan. Kita hanya disuruh untuk istiqomah, disuruh kita menjalankan, ya. Karena perang Badar kaum muslimin tidak ada apa-apanya. Abdullah bin Mas'ud, ya, habis sholat isya pegang tangannya sama Nabi. Malam-malam, kamu di sini, ya, jangan kemana-mana, kasih garis. Ya, Nabi pergi. Terus tiba-tiba ada beberapa orang hitam, benar-benar hitam, menakutkan dan menyeramkan. ya, mau mengganggu Abdullah bin Mas'ud, tapi tidak terjangkau karena ada garis. Abdullah bin Mas'ud tidak keluar dan dia tidak bisa masuk ke garis itu. Dia pergi, kemudian Nabi datang ya, kepada Abdullah bin Mas'ud, tidur di pangkuannya. Ya. Nah, ulama menjelaskan bahwa kalau kita istiqomah dengan sunnah, maka Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan. Ya, termasuk Abdullah bin Mas'ud istiqomah. Ya, sehingga apa? Orang tadi mau mengganggu tidak? Allah langsung. Kenapa? Karena ngikuti perintah Nabi. Ahmad bin Hanbal ketika diikat bertemu dengan Al-Wathiq, dihadapkan dengan siapa? Ahmad bin Abi Du'at atau Mu'tazilah. Bisa dipatahkan dengan apa? Pemahaman salaf. Apakah kamu mengajak manusia bahwa Quran itu makhluk, itu adalah ajakan Nabi? Tidak. Ini gentle ini, Mu'tazilah ini. Apakah itu seruan Abu Bakar? Tidak. Apakah itu dakwanya Umar? Tidak. Dakwanya Utsman juga tidak. Dakwanya Ali? Tidak. Nah, ini dikembalikan pada apa? Pada apa? Pemahaman salah. Tidak semua. Berarti ada kemungkinan. Pertama, ya, mereka tidak tahu kamu tahu. Wah, hebat kalau gitu. Mereka tidak tahu bahwa Quran makhluk. Sementara Quran turun kepada Nabi, diajar kepada para sahabat. Atau mereka tahu dan diam. Wah, ini tidak mungkin mereka tahu dan diam. Hingga Al-Wathiq sampai begini, bajunya benar juga orang ini. Benar juga orang tua ini. Akhirnya dibebaskan, tapi tetap diusir, kasih duit. Ya, artinya menang di sini, diberikan kemenangan. Ya, kenapa? Karena ikuti manhaj salaf. Karena mengikuti manhaj salaf. Dan jelas dalam ayat jelas. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabi'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan anshar, siapa? Sahabat. Dan orang yang tiba pada mereka dengan baik, siapapun. Alladzina di sini si mausul yufidul umum dalam ilmu usul fikih, siapapun asal tiba pada mereka. Apa tiba itu? Yang ikuti langkahnya. Man yata'assa falita'assa bi ashabi Muhammad, kata Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa ingin ikuti jejak, ikuti jejaknya sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Maka apa jaminannya? Allah ridho pada mereka, mereka ridho pada Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah sediakan surga yang mengalir di bawahnya kekal. Yang ketiga, kemenangan yang besar. Kemenangan. Cuma memang harus sabar. Sabar. Dari hidup-hidupnya politik. Baru saja kemarin ini, biar kita ambil pelajaran ya. Baru masih seger cebong sama kampret. Sekarang gabung, kawin. Walau sudah berdarah-darah, bukan demikian. Ya, bahkan juga Salafiyun terkena. Bahkan duatnya juga jadi apa? Iya, tukang kampanye juga. Iya, itu kan. Ya. Memang dia apa? Di opinikan. Dan itu setelah 5 tahun nanti akan ada lagi, suapa lagi nanti. Ya. Ditakut-takuti. Apa dulu kemarin? PKI, komunis, Cina, Syiah, apalagi. Ya. Dan memang yang namanya kebenaran dan kebatilan tetap ada. Nah, kita itu istiqomah tidak menggunakan senjata dalam hal kebatilan. Jangan pakai senjata yang lain, pakai alat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittabani. Katakanlah jalanku yang aku mengajak kepada Allah bersama dengan orang yang bersamaku, para sahabat. Ini jangan ya. Wa ana hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Ya, ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan hattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hattan thumma qala hadza sabilullah thumma khatta khututan an yamini wa an shimalihi ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi thumma qara qaulu ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili thalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Nabi buat garis lurus, ini jalan Allah. di kanan-kanan banyak garis, samping kiri juga banyak, setiap jalan ada setan yang mengajak dan menyeru. Kemudian beliau baca firman Allah, ini jalanku yang lurus, ikuti, jangan ikuti jalan yang lain. Ya, karena jalan yang lain akan membuat pecah belah kalian dari jalan Allah Ta'ala. Nah, jalan Allah ini Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau yang kanan, ulama menyebutkan, saya baca di Fathul Majid, yang kanan subhat, yang kiri syahwat. Terus yang satu jalan lurus seperti apa? Allahu a'lam. Kalau saya boleh ya terjemahkan jalan Allah Ta'ala ini, enggak lepas dari situ durur ini. Tauhid, sunnah, pemahaman salaf, meraih kemuliaan dengan ilmu, bukan dengan politik, bukan dengan senjata. Politik sudah diwakili oleh Mursi, sendiri presiden di Mesir. Habis. Benar? Ya. Sampai mati di penjara dia. Tumpah darah. Dengan senjata Afghanistan, kurang apa? Habis. Apalagi ISIS, memang buatan mereka. Dengan ilmu, udah sabar dengan ilmu. Dengan ilmu, gak dipaksa jenggot tumbuh. Dengan ilmu, tidak dipaksa sholat berjamaah di masjid. Dengan ilmu, tidak dipaksa berkibar itu cadar dan jilbab. Sayangnya dasarnya ini. Dengan ilmu, tidak ada paksaan. Nah itu, dengan ilmu. Tapi perlu sabar para jamaah. Ya. Ya kalau dengan 212 ya selesai sudah. Ya jenggot masih hitam. Yang putih juga enggak belum bertambah putihnya. Cebong sama kamper sudah gabung. Sudah kawin. Padahal masih darahnya masih segar. Enggak main-main loh ini. Ya, artinya kita itu ditipu oleh situasi dan keadaan. Mari kita istiqomah. Gitu loh. Ya, dan ilmu. Supaya orang sadar yang tadinya semua syubhat diangkat dengan ilmu. Bagaimana bisa mengangkat syubhatnya khawarij? Sudah banyak yang tobat dan rujuk. Ya, syubhatnya sufi dengan ilmu. Makanya dakwah salaf itu terminal akhir dari kelompok-kelompok. Kalau ada Wahabi tobat, ada enggak Wahabi tobat? Di YouTube ada ya Wahabi tobat. Itu Wahabinya enggak murni, palsu. Kalau Asyairo tobat, iya. Doktor siapa? Syekh Muhammad Khalil Harros. Beliau adalah Asyairo tulen, tokoh Al-Azhar di Qahira. Ya. Meninggal tahun 1952. Dan beliau ahli dalam masalah ilmu kalam. Ketika banyak kawan-kawannya yang mendorong untuk membantah Ibnu Taimiyah ya untuk disertasi doktoralnya, 3 bulan dikumpulkan bela Ibnu Taimiyah. Ini baru sekarang saya belajar Islam, coba ini baru saya tobat. Kalau hawa salafi tobat ya enggak percaya, enggak benar salafinya. Iya. Salafi tobat enggak benar salafinya. Ya, saya juga pernah ikut jemaah kompor yang radikal, saya pernah bayat berjanji hafal pimpinan saya juga dulu. Iya. Ya. Berjanji ayo sama saya, enak-enakan lagunya. Gitu. Ya kecil gitu. Juga ya, bayat sudah pernah, mau mati ditembak juga mau saya dulu. Gitu. Ya. Dan ya sudah, enggak ada terminal akhir. Ada enggak salafi tobat? Enggak ada. Justru harus tobat kepada salaf, para sahabat. Ya. Makanya kalau tema kajian gelas-gelas kaca, jangan heran kalau terpukau dengan kajian yang sampai oleh UAS, oleh UAH. Baru ketika UAS-UAHnya ngomong sendiri, baru tahu. Saya itu asyairah, silakan. Ikut silakan, enggak apa-apa. Bebas loh. Ini. Paham ya kawan ya? Ini. Makanya para dai, ini la ilaha illallah dikuatkan, Muhammad Rasulullah dikuatkan, manhaj dikuatkan. Ada dai yang bermasalah, manhaj itu apa? Sampai segitunya. Apa manhaj itu? Ketika ditanya, ini saya dengar langsung masalah, saya baca langsung, bukan katanya orang. Ustaz gimana kalau selamat ingin dari fitnah? Enggak bisa, kita semua kena fitnah. Kalau enggak mau kena fitnah mati. Loh, kalau kamu mati, mati juga fitnah. Akhirat juga fitnah. Ketika masuk surga neraka baru fitnah selesai. Itu. Ya. Nah, tinggal kita mengelola fitnah itu dengan apa? Hada sabilullah, ini jalan Allah. Ya, kalau boleh diurai, ini dengan keterbatasan saya, 6 prinsip dakwah salaf ini ya, insyaallah mewakili hada sabilullah. Karena dari segala sisi kena semua itu. Pertama tauhid, kedua sunnah, berarti dakwah tauhid, bela orang dakwah tauhid. Di antara belanya sebarkan itu. Ketika ngajar tauhid besok sebarkan datang di sini 3 base. Dari Cikampek berapa ini? Yang mana di Cikampek, ini Cikampek itu ada juga murid saya juga dulu pernah ngajar, karena juga sudah ngajar sama saya ya. Ada pesan apa di Karawang itu pondok juga 3 base saya tanya. Ya. Ayo, biar semua pada tahu bahwa apa namanya keistimewaan dakwah salaf adalah menegakkan tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya, asma wa sifat. Nah, kalau kajian kitab tauhid ini penekanannya kepada tauhid uluhiyah, ya, dan itu manfaat bagi kita sendiri. Antum perhatikan kalau digunakan konsepnya manhaj dalam talakinya, ya. Yang sering saya sampaikan perkataan Abdullah bin Mas'ud, maka narajulun minna idza ta'allama syara' ayat la menjawabi sunnah hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihin. Tidak seorang dari kami mempelajari 10 ayat melebihinya sampai dia paham dan mengamalkan. Paham enggak mungkin kecuali dengan baca. Nah, baca, istimah, mencatat, mengulang, ya, itu satu kesatuan. Nah, itu silakan terus sibuk dengan itu. Ini salah satu cara menghadapi fitnah. Katanya siapa? Katanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Di mana? Yaitu ad-dawabit fil fitan allati yahtajuha kullu muslimin. Pernah saya bahas di sini, cuma belum selesai. Ya. Yaitu batasan-batasan dalam menghadapi fitnah yang diperlukan oleh setiap muslim. Di antaranya apa? Ya, yaitu sibuk dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i tingkat-tingkat macam-macam. Pertama adalah tauhid. Ya, ini para jamaah rahmati Allah. Baiklah, sampai di sini dulu ya. Ya, afan nih kalau takliknya agak melebar sedikit ya, karena terkait dengan masalah manhaj ya. Yang keenam tadi belum, yaitu apa? At-taswiyah dan tarbiyah. Membersihkan dan mendidik. Kalau mendidik saja yang baik-baik, enggak ada konflik, enggak ada ini gesekan. Tapi kalau membersihkan ini enggak benar loh. Nah, tidak semua orang itu mau terima enggak benar. Ini syirik, banyak yang nentang. Ini bid'ah, apalagi? Nah, itu. Ya, apalagi? Bahkan disamarkan kullu bid'atin dhalalah, disamarkan ya. Baiklah, mudah-mudahan kita semakin yakin dengan kebenaran al-manhaj as-salaf ya, atau al-manhaj as-salafi ya. Oh ya, barakallahu fiik. Sampai ada buku yang judulnya Lima Dakhtartu Al-Manhaj As-Salafi. Kenapa aku memilih manhaj salaf? Ada kitab yang bahas itu ya. Baik, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan ini. Ada pertanyaan? Ya. Mikrofonnya. Thank you. Ya. Bolehkah anak misalkan memperkenalkan apa saja yang terkait dengan hal itu? Apakah ini tidak termasuk paksaan? Dia kan sekarang nggak bisa apa-apa. Kalau dia misalkan tidak suka, dia nggak bisa menolak. Kan dengan keadaan kesehatannya. Nah, ketika anak setiap saat anak menggunakan itu, apakah itu tidak termasuk paksaan? Ya. Ya, baik. Tadi bicara tentang berbakti kepada orang tua, kemudian dilanjutkan ke mertua. Ya, orang tua sama mertua berbeda. Ya. Kalau orang tua, kita wajib berbakti meskipun dia bukan beragama Islam. Ya. Buka surat Luqman ayat 14. Untuk buka Luqman ayat 15. Ya. Wa in jahadaka an tusyrika bima laisa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kamu maksa kamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak mengerti ilmunya, jangan taati keduanya dan tetap bergaul dengan keduanya dengan pergaulan yang baik dalam kehidupan dunia. Oh, Masya Allah, ayat yang sangat agung sekali. Pertama, maksa kita. Yang dipaksa bukan main-main. Sudah maksa, yang dipaksa bukan main-main. Bukan hanya sekedar disuruh saja, tapi sampai paksa. Jahad, jahada. Apa jahada itu? Bersungguh-sungguh. Dengan kekuatan penuh. Nah, itu. Ya. Apa? Perbuatan syirik. Puncaknya dari maksiat. Ya, itu. Bukan maksiat yang lain, puncaknya maksiat. Kemudian apa? Jangan taati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk dalam rangka bermaksiat pada Allah Ta'ala. Ini. Tapi meskipun sudah paksa dan dipaksa itu adalah perbuatan syirik, dosa yang paling besar, udah benar-benar sudah totalitas. Ya, jangan taati dan apa? Tetap berbuat baik. Ma'rufah di sini apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Nah, dalam bahasa Arab itu na'an nakirah fi siyakil isbat. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Apa kalau an nakirah fi siyakil isbat? Yufidun? Yang pondok nih. Nakirah fi siyakil nafi yufidun umum. Nakirah fi isbat yufidun itlak mutlak. Artinya perbuatan baik. Ngambilin air baik. Mijitin baik. Nyebokin baik. Nah, tapi tidak baiknya di situ ya aurat ada batasannya. Lantum tadi apa kasih contoh sampai nyebokin ya, maka ada batasannya. Jenazah saja anak laki tidak boleh mandiin anak ibu, anak perempuan tidak boleh mandiin ayah, yang boleh suami istri ya. Dan berlaku ya juga ketika masih hidup, kecuali memang kondisi darurat tidak ada orang lain ya. Kalau masih ada bisa sewa orang yang sama-sama laki yang perempuan, nah. Atau laki dengan laki, jangan langsung melihat dan memegang auratnya. Kalau masih bisa diupayakan untuk tidak langsung menyentuh ya, bisa semprot bisa. Kalau airnya lemah kasih pompa pendorong, insyaallah masih bisa yang agak ini ya. Kemudian bisa diakali, artinya itu bisa dijamak antara larangan dan perintah di sini, berbakti. Tapi kalau ada larangan, enggak boleh kita nyentuh auratnya meskipun sama laki-laki, semua sama juga orang tua. Sama anak sudah 7 tahun saja mencium ya, jangan darah di bibir ya. Sama laki mencium anak perempuan ya, ya cium bening itu. Nah, disinilah ya apa kita, itu untuk orang tua. Nah, kalau mertua beda dengan orang tua ya, beda. Itu yang punya kewajiban adalah anaknya sendiri, anak-anak laki-lakinya itu. Kalau kita ya sebagai kebaikan, apalagi misalkan dia bukan agama Islam, apakah boleh berikan contoh Asma binti Abi Bakar ibunya masih musyrikah, mau datang, tapi tanya pada Nabi, boleh enggak saya menyambut? Ya saya sambut, enggak apa-apa. Berbuat baik. Ya, Abu Hurairah pada ibunya upaya bagaimana masuk Islam. Ali bin Abi Thalib ketika meninggal disuruh ngurusin jenazah bapaknya. Tetap perbuatan baik itu dilakukan. Nah, tapi kalau mertua kebaikan bukan sebagai kewajiban. Dan tapi kalau dia, ya istilahnya hubungan baik, apalagi diharapkan bisa masuk Islam, kenapa tidak? Ya. Dan ketika memperdengarkan, ya bukan paksaan. Paksa itu kalau di namanya ikroh, la ikroh fiddin, kotabai darustu minal ghaib. Ikroh itu kalau gak masuk Islam, mau saya tembak itu. Itu ikroh. Kalau hanya sekedar enggak, itu ngajak. Lah kan saya tanya sama Syekh Ali Hasan, ya. Itu saya di mobil ya, sama beliau, saya tanya, Syekh, kalau di dalam Ahkamul Janaiz, ya, Syekh Albani mengatakan boleh mengajak orang, boleh menjenguk orang di luar Islam ketika sakit dalam rangka mengajak kepada Islam. Seperti Nabi jenguk anak Yahudi. Ya. Diajak masuk Islam. Tapi saya kalau zaman sekarang punya teman atau punya kerabat sudah tergeletak di rumah sakit, ayo masuk Islam biar masuk surga. Kalau enggak kamu neraka nanti matinya. Bisa ribut ya, bisa ribut. Apa kata Syekh? Ya kamu datang, ya ketika kedatanganmu dengan baik itu juga sudah dakwah. Itu dakwah. Ya. Dakwah bil hal bukan bil lisan. Maka ketika kita berbuat baik pada mertua yang bukan Islam, belum agama Islam, itu juga dakwah. Dan tidak ada ya kebaikan kepada mereka yang paling baik kecuali doa untuk mendapatkan hidayah. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, tidak ada yang lain kebaikan kecuali doa untuk dapat hidayah. Itu saja. Kita enggak boleh melakukan semoga sukses we, enggak perlu. Ya. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Tolong mikrofonnya di belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang syirik yang misalnya perempuan yang udah berkahwin terus dia menikah. Nah, dalam pernikahan itu ada ritual syirik. Nah, kita paksa orang tuanya. Kalau misalnya kita lawan orang tuanya, pernikahannya bisa batal atau gimana gitu. Terus apa ritual syiriknya seperti apa? Mandi kembang, ya. Nginjek telur, ya. Telur digoreng, mandi injek terus. Iya, nah dari situ dia, nah sebenarnya dia udah tahu misalnya tentang masirin itu, tapi dia masih melakukannya. Iya, ya. Perhatikan ya, sekarang kan dikembangkan betul ya kearifan lokal itu, ya bahkan apalagi sekarang ini. Ada istilah sekaten ya, sekaten itu dari syahadatain, sehingga wayang tapi ada syahadatnya. Kemudian macam-macam lah gunungan ya. Nah saya lihat katanya itu dakwanya Sunan, ya dakwanya Wali Songo. Karena dulu orang-orang tidak bisa langsung serta merta. Berarti diakui kalau dulu itu tidak langsung bisa serta merta. Karena masih Hindu, masih terbelakang, ya mau ngomong masih bodoh itu mungkin masih segen, ya kan? Nah kalau masih tetap pakai penggunaan cara begitu, berarti masyarakat dianggap bodoh kan begitu? Kok mau? Gitu. Kenapa kok mau? Nggak bisa kita frontal dengan masyarakat ini sudah dulu dari wali begini. Dari Sunan begini. Nah sekarang ini sudah milenial mas. Orang sudah informasi sudah semuanya. Ya. Ya kalau orang-orang yang paham kemudian tidak menjelaskan, ya terus sampai kapanpun diakui sebagai benaran, apalagi dikuatkan sebagai kearifan lokal yang tidak ada terus diada-adakan, termasuk nginjek telur sama mandi kembang. Ya. Logikanya apa? Telur diinjek, amis, mau manten, ya kan? Itu atul mal, harta disia-siakan, akibatnya amis. Tidak mungkin mengerjakan begitu kalau hanya sekedar adat kebiasaan, kecuali di situ di baliknya ada keyakinan. Itu apa keyakinannya? Benar enggak ya, ya bahwa dengan nginjek telur kemudian itu bisa lengket. Ya. Misalkan nih lengket, suami istri bisa lengket terus, ya gitu. Bisa tercampur antara putihnya sama kuningnya, ya karena diinjek. Kalau diinjek kan masih bisa itu. Ya, apakah putih, apakah itu tanda sperma, tanda telur, apa begitu ketika diinjek bisa bercampur, bisa kena keturunan. Mana hubungannya sebab akibatnya? Enggak ada. Islam menjelaskan begitu. Ya, tidak ada. Nah, oleh karena itu maksud saya apa? Jangan terburu-buru dulu untuk menilai bahwa itu kesyirikan. Jangan buru-buru dulu, jangan buru-buru dulu. Kita tetap tidak boleh, meskipun ini enggak masuk akal. Apa? Kita korek dulu. Ya, gimana? Kayak mau mau nggak? Kalau telur itu biasa untuk misalnya keluarga terus itu ya. Iya, itu biar biar lengket kan, putih telur sama kuning biar campur kan begitu. Ya itu mana sebab akibat tidak ada di situ, ya tidak ada. Simbol-simbol juga tidak bisa seperti itu, ya. Sehingga kita maksud saya. Bahwa telur digabung kemudian kalau tidak maka tidak langgeng, berarti bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak madharat. Kalau sampai derajat seperti itu baru termasuk kepada kesyirikan. Kalau tidak sampai derajat seperti itu, hanya sebagai simbol, ya tidak sampai pada derajat kesyirikan, bisa perbuatan bid'ah yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini kan pernikahan kan adat. Ya, masuk di situ itu atul mal, menyia-nyiakan harta. Tidak pernah diajarkan. Nah, itu. Sehingga kita jangan langsung kepada kesyirikan. Tapi kesyirikan itu definisinya adalah apa? Ya, yaitu ittikhadu lillahi niddan. Menjadikan tandingan untuk Allah dalam apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Di antaranya dalam uluhiyah bahwa Allah taala mendatangkan kebaikan dan menolak madarat. Wa iyyamsakallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyyuridka bikhairin fala radda li fadlih yusibu bihi ma yasha min ibadi. Kalau Allah menghendaki suatu kemudaratan, tidak ada yang bisa menghalangi. Begitu pula kalau Allah taala memberikan kebaikan, juga tidak ada yang bisa menolak. Nah, ini. Nah, kalau kita mengakui dan meyakini selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan menolak madharat, kemudian ketika kita melakukan dari keyakinan itu timbul satu sikap. Apa sikapnya? Yaitu apa? Al-khawf, al-mahabbah, ar-roja, harapan, rasa takut, rasa cinta, at-ta'zim, mengagungkan. Ah, itu baru masuk ke dalam kesyirikan. Akhirnya apa? Telur taruh hati-hati, padahal mau diinjek, naruhnya pelan-pelan. Tapi betul ya, enggak ada telur ditaruh sama kaki. Ayo ini kurang ditendang sama kakinya. Ini kurang lagi. Ini kalau kurang, Mas, tendang sama kakinya, diambil mesti. Enggak pakai kaki dia ketika naruh telur ya. Yang kaku terus yang naruh pemula. Ah, itu ya. Tapi kita tidak, jangan sampai dulu menjazem, memastikan. Nah, harus dianalisa dulu. Ya. Supaya orang juga tidak salah paham, kita pun juga tidak salah. Ya. Gitu. Makanya kaidah tadi harus dipenuhi. Nah, penerapan kaidah tadi hati-hati. Ya. Dan tidak semua orang melakukan kesyirikan jatuh kepada kekufuran. Oleh karena itu, ya dalam ad-da'wah al-islahiyah, dulu jadi koror kita di syariah ya, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kami tidak mengkafirkan orang-orang yang nyembah kuburan Al-Badawi. Sudah jelas nyembah, tidak mengkafirkan. Sampai tegak kepada hujjah, sampai dia tahu. Ya. Karena bisa jadi tidak paham, tidak tahu. Nah, kalau kita disuruh melakukan itu, kalau tidak jatuh syirik, jatuh pada bidah. Kalau tidak bidah, jatuh sia-sia. Semua tidak bagus semua. Ya, lantas bagaimana menghadapi itu ketika orang tua memaksa begitu? Jangan mau. Caranya bagaimana? Cari cara sebelumnya. Pakai pendekatan yang baik kepada orang tua. Ya, buat kondisi alibi yang tidak sampai ke sana. Kalau seandainya ya sudah enggak pakai, akhirnya kan mungkin kita keluarga berkumpul, ya. Dia duduk-duduk, kemudian telurnya langsung ditaruh di bawah kakinya, terus kakinya diinjekin, nah itu lain lagi. Ya, kakinya diangkat, kemudian diinjekkan, itu lain lagi. Sudah kondisi tidak bisa dihindarkan. Ya, yang pasti harus ada apa? Harus ada sikap dulu kepada orang tua. Tetap berbuat baik, tapi tetap juga menolak. Ya, dan sudah banyak berhasil untuk menghindari itu. Yang tidak, yang ikuti itu yang tidak bisa. Ya. Nah, oleh karena itu kita punya kewajiban bagaimana orang tua kita juga kenal dengan sunnah. Nah, mukaddimah kita itu penting. Ya, ta'liful qulub, melembut hati mereka dengan apa? Dengan sikap mudharah. Apa mudharah? Sikap baik dengan tidak mengorbankan agama. Apa mudharah? Ya, kata muridnya Syaikh Utsaimin, siapa ya? Mudirnya Jamiah Jeriat. Siapa? Ya? Abul Khail, ya. Apa mudharah? Mengorbankan dunia untuk kepentingan agama. Itu mudharah. Nah, bagaimana orang tua begitu? Ya, kalau pas mau kawin ngasih duit, ini pak 100 juta untuk biaya perkawinan saya. Mau kawin pak, sapinya dijual ya, itu 3 ekor, itu sawahnya, itu kos-kosannya pak ya, dijual dulu. Ya gimana gak suruh nginjek telur, untung gak disuruh nginjek telurnya, itu angsa yang gede. Nah, kebanyakan kita kurang di situ ya, bid'ah syirik, pelit. Bonus tahunan gak keluar, bahkan biaya kawin masih minta orang tua misalkan ini, ya. Tapi begini, ya gimana bisa, ya. Nah, kalau masih minta orang tua, ya gak masalah. Emang kewajiban orang tua, wajiban emang, ya gak apa-apa, boleh. Cuman kalau dia mampu, dia begini, itu orang tua. Atau tidak mampu orang tua, tapi begini seorang tua kan tidak hikmah. Ya, tapi kalau sopan santun dijaga, ya mau kawin 2-3 tahun sudah pendekatan, conditioning, nah ini, ya akhirnya apa? Antum kerja di pabrik, kerja di kantor dari Jakarta, dari Bekasi pulang ke Jawa, ya kalau kita sopan santunnya dijaga, ahlak dijaga, yang tadinya pelit nggak pelit, kamu mondok di mana nak? Padahal kerja, ya. Tapi pulang-pulang syirik bid'ah, celananya cingkrang, jenggotnya panjang. Kamu apanya merosi? jangan salah. Lu pelit syirik bid'ah. Itu. Ya, ini perlu ya siasat seperti itu. Makanya sebutan mudharah dan mudahanah. Ya. Nah, taklif hati mereka. Karena apa? Sudah ada pengakuan sama saya dulu, Ustaz. Saya saudara saya, ya, saya sering ngasih hadiah. Apa komennya? Ya, alhamdulillah yang mendingan sekarang kamu meskipun celanamu sudah naik, jenggotmu sudah panjang, sering ngasih hadiah. Dulu kamu kalau datang gak pernah ngasih-ngasih. Nah ini. Jadi emang dilihat orang itu, ya biasa manusia. Ya, melihat buah tangan. Ya, apalagi yang suka kawin ini. Ya, kawin biasa orang tua banyak ngeluarin kan gitu. Sudah orang tua yang ngeluarin, wah ini syirik buku, ini bid'ah, gak mau saya. Ya, kalau saya orang tuanya terserah kamu gak mau. Ya, jadi kita jangan harus bijak. Nah kalau kita mampu pun jangan. Kita udah mampu nih, masya Allah sudah anak saya mampu, di kafir semua sama dia, masih santun, masih sopan. Nah, artinya orang tua itu, ini gak boleh, bu, gak boleh ya, gitu, gak boleh ya, meskipun hatinya, awakmu itu pencur, pencur hatinya, tapi yakin, pengalaman, ya. Kenapa? Karena diimbangi dengan akhlak kebaikan itu, ya. Sehingga jangan langsung mentah-mentah saya jawab, enggak boleh antum, enggak boleh taat kepada siapapun. Wah, bisa berantem sama orang tua. Kalau cara pengajian begitu bisa berantem sama orang tua. Tapi terperinci dulu, ya. Sadan lidari'ah, harus ada kemungkinan. Mungkin tidak itu terhindar dulu sebelumnya. Ternyata antum tidak sampaikan, saya kasih Ustaz nih biaya pernikahan saya 100 juta. Lah itu, ini kata kunci sebenarnya. Kalau pernikahan 100 juta, insyaallah ya bil fulus kullu syai'in tembus wal mulus ya wa illa mampus. Ya. Itu ya, insyaallah ya. Tapi kalau kita enggak bantu, enggak apa-apa kepentingan kita, kita main begini, ribut. Ribut. Ya, ribut. Ini harus hikmah, ya. Dan terkadang kita enggak paham kalau kita punya kelebihan, punya potensi, ya tadi. Kalau kita begitu, ini penting ya, ikhwan ya, karena berlaku untuk semua kita dan juga untuk banyak kasus, banyaknya kasus ini ketika hubungan dengan orang tua, ya. Yang tadi orang tua mungkin enggak suka dengan kita ketika kita lebih baik, ya. Padahal di kota dia kerja tahunya, pulang ke rumah kok akhlaknya baik, sholat rajin ke masjid, baca Qurannya begitu. Ah, juga bonus keluar. Nah, itu. Ngomong bid'ah pelan-pelan, hati-hati, ngomong syirik hati-hati. Pasti orang tua akan bertanya, "Kamu mondok di mana?" Ya, mondok di mana itu? Tapi kalau sudah bid'ah syirik pelit, ya sudah, ya. Bawa bom kamu, ransel kira bawa bom nantinya, ya, itu. Ya, tolong ini kita harus paham, ini berlaku untuk semuanya, ya, berlaku untuk semuanya agar kita lebih baik dengan orang tua. Baik, ini maaf ini ada amanah, ya, ada musinin, ya, untuk dakwah tauhid. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan akan diberi hadiah, ya, jawab. Penjelasan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah tentang syahadat. Silakan, siapa mau jawab? Syahadat dalam 4 tahapan. Ya, silakan. Kasihkan mikrofonnya. Ya. Mengucapkan. Ya. Tiga, mengumumkan. Empat, mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi persaksian. Ya, ahsan. Ya, barakallahu. Silakan antum pilih. Ada abu-abu, hitam, merah, biru. Silakan. Pilih. Silakan. Untuk pilih. Ya. Baik, yang kedua, apa definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah? Ya. Ya. Ya, mengucapkan dengan lisan, ya. Dan bertambah serta, ya. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan, ya, silakan. Pilih, ya. Yang ketiga, tadi sudah saya sampaikan, situ duror min usuli ahli athar, 6 prinsip dakwah salaf. Yang mau jawab silakan, apa saja 6 prinsip dakwah salaf? Oh iya, silakan. Masya Allah, nggak mau ketinggalan. Ya, silakan. Ini kita ingat-ingat. Satu. Iya. Iya. Ya, mengikuti apa? Ya, empat. Ya. Ya. Ahsan, ya. Silakan. Ya, enam itu para ikhwan. Nah, kalau kajian kita, ya, tidak lepas dari enam ini. Dari enam, silakan. Enam. Ya, kemudian selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan nifaq i'tiqadi dan nifaq amali? Apa maksudnya? Nifaq dibagi dua, i'tiqadi dan amali. Apa itu nifaq i'tiqadi? Apa itu nifaq amali? Silakan bawa dengan dalilnya Quran dan hadis. Enggak apa-apa, fima makna boleh. Ya. Silakan. Fima makna boleh. Atau nanti disebutkan nomor surat ayatnya tadi. Apa nifaq amali, apa nifaq i'tiqadi? Iya. Lalu kalau nifaq amali, yaitu dari hadis Nabi, kalau cici orang Nabi, kalau dia berbicara yang bohong, berjanji yang ikat, diberi amanah dia dia. Iya, San, silakan ya. Ya. Silakan. Dan terakhir, terakhir. Apa yang dimaksud dengan sabda Nabi dzaka sharihul iman? Apa yang dimaksud dengan hadis Nabi dzaka sharihul iman? Siapa yang mau jelaskan? Silakan. Tafadhal. Terakhir, ya, ya, silakan, ya. Pakai mikrofon biar kedengaran semua. Dzaka sharihul iman. Hah? Ya. Ada keterangan lagi yang lain selain was-was? Apa maksudnya was-was itu? Jabarkan. Terus, apa ada tambahan lagi? Ya. Jadi adanya waswas. Apa waswas itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu bisikan seperti man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, wa man khalaqa rabbak. Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Ya. Termasuk waswas ketika salat tidak khusyuk, ya. Ketika salat dia apakah dapat 3 atau dapat 4, ya. Termasuk juga saya itu kok tidak ikhlas dalam sholat, ya. Seperti begini tidak ikhlas. Nah, dia lawan ketidakikhlasan, dia lawan bisikan-bisikan setan tadi. Ketika diganggu setan ketika baca Quran, dia lawan. Maka itu kata Nabi, dzaka sharihul iman. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan, yaitu seseorang mendapatkan sesuatu dalam dirinya, ya, yang dianggap sebagai sesuatu yang sangat besar, ya. Kemudian lawan karena dia tidak rela dengan yang ia dapatkan dari bisikan itu. Dan ini apa saja? yang bisa mengarah kepada kekufuran, kesyirikan. Kemudian dia lawan, dia tidak mau. Nah, maka dikatakan dzaka sharihul iman. Ya, tafadhol akhi. Silakan nih antum dapat terakhir. Ya, lumayan untuk ngisi bonus tahunan kasih orang tua nanti. Ya, kalau mau kawin apalagi mau kawin. Ya, sudah kawin belum? Ya, belum, ya makanya. Baiklah, sampai di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat dan istiqomahlah ikhwan. Ya, jangan kita tergoncangkan dan tergoyahkan oleh situasi apapun. Karena hati yang putih la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard, tidak akan tergoncangkan selama bumi dan langit masih tegak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.